وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الشيخ صالح فوزان حافظه تعالى: من كبر المشركين، kemudian di antara kesombongannya orang-orang musyrik, ya, itu wal muradu al-kibr alladhi yamna min ibadatillahi azza wa jalla. Yang mana orang-orang musyrik tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Dan tentunya fal mustakbir an ibadatillah haramallahu alaihi jannah. Kalau orang yang merasa sombong, tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah, maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan baginya surga. Jadi Allah mengharamkan surga baginya. Adapun al-kibar, wa amal kibar, kesombongan, la yamna, yang mana dia tetap menjalankan ibadah, min ibadatillah, maka ini terjadi pada orang-orang yang beriman. Kadang di antara orang beriman itu memiliki sifat apa? Ada sedikit memiliki sifat kesombongan. Tentunya hal ini pun terjatuh kepada kabirah, dosa besar. Namun tetap dia akan masuk ke dalam surga, bukan diharamkan masuk ke dalamnya surga. La yahrum min dukhul jannah kama anna al-kibar alladhi fil mu'min qad ya'rinu li'adabillah wa dukhuluhu an-nar lakinnahu la yukhlid fiha la yukhlid fiha. Jadi kalau orang yang beriman ketika dia memiliki sifat sombong, tetap dia akan diancam dengan azab di neraka, namun tidak kekal di dalamnya. Bukan berarti boleh, tetap kita menjaga agar hati-hati kita itu tidak memiliki rasa sifat sombong. Itu batul haq wa gontun nas. Sifat sombong itu orang yang tidak mau menerima kebenaran. Nah, artinya dia sudah tidak mempan lagi diberi nasihat, tidak mau diberi nasihat, malah marah-marah dan sebagainya. Atau juga seringnya dia melecehkan orang lain, menghinakan orang lain, membuli orang lain, ataupun apa, mengejek, begitu dengan ucapan ataupun dengan isyarat. Isyarat kan bisa dengan lidahnya, dengan mulutnya, dengan semua anggota badan yang dia miliki. Nah, untuk menghinakan orang lain, maka juga termasuk sifat kesombongan. Ladakhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga kalau masih ada di dalam hatinya itu sifat sombong, sekalipun sedikit. Namun di sini bukan masuk neraka yang yakhlud fiha, yang tidak akan kekal. Naam. Fa ja'al kibra faja'al kibar muqabilan lil iman. Tentunya orang-orang yang memiliki sifat sombong tadi itu bertentangan dengan keimanan, bertolak belakang, tidak mungkin akan bergandengan, berbeda. Tentunya yang dimaksud faja'al kibar muqabilan lil iman adalah tadi, yang tingkat kesombongan itu sampai dia tidak mau beribadah kepada Allah. Fal mustaqbil an ibadatillah haramallahu alaihi jannah. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan haramkan surga. Allah mengharamkan surga baginya. Nah. Dan ini terjadi kepada orang-orang musyrikin, orang kafir. Nah. La yadakhul sahibu al-jannah, tidak akan masuk ke dalam surga kalau yang kibarnya seperti ini. Kemudian juga fa innal kibar yunafi haqiqatul ubudiyah. Karena orang-orang yang memiliki sifat sombong tadinya, kesombongan itu bisa menafikan ya, hakikat al-ubudiyah. Jadi tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah karena merasa dirinya tinggi, mulia, memiliki apa posisi yang kuat dan sebagainya. Sebagaimana Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Itu sifat sombong Fir'aun. Ketika disuruh untuk apa beriman kepada Allah, dia tidak mau, bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Nah, namun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, baru dia sadar. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Tapi tidak berfaedah. Jadi tobatnya itu tidak diterima. Nah, karena sudah mau menjelang dicabut nyawanya. Dan tentunya yang yunafi haqiqatul ubudiyah tadi, yang dia yamna an ibadatillah, yang tidak mau beribadah kepada Allah, dan ini yuqabil al-iman. Innal ladina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sungguhnya orang-orang yang memiliki sifat sombong, yang dia tidak mau beribadah kepadaku, maka tentunya akan dimasukkan ke dalam jahannam madakhirin, ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Bahkan mereka disuruh masuk untuk masuk ke dalam jahannam kekal selamanya. Dan itu adalah tempat yang pantas bagi orang-orang yang memiliki sifat apa? Sombong. Maka hati-hati. Bagaimana cara kita menghilangkan sifat sombong? Itu dengan memperbanyak doa kepada Allah. Tawadhu. Tidak merasa dirinya itu paling kuat, tidak merasa dirinya paling pintar dan sebagainya. Jadi tawadhu, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma tawadhu, ya, tidaklah seorang itu merendahkan diri di hadapan Allah. Tentunya dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya orang-orang yang merasa sombong justru akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rafa Allah. Jadi orang-orang yang dia tawadhu merendahkan diri akan rafa Allah. Nah. Kemudian كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته. Diterangkan di dalam الصحيح Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, al-azama izari, bahwasanya keagungan itu adalah sarungku. Wal kibriya ridai, sedangkan kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani wahidan minhuma azabtu. Barang siapa yang ingin bersaing denganku dengan dua perkara ini, maka salah satunya mungkin tentunya aku akan mengazabnya. Nah, maka tadi jangan merasa diri kita itu sombong, ingin diagungkan, dimuliakan dan sebagainya. Nah, karena ini semuanya adalah hak Allah, haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Amma kibriya al-'ab, fahuwa bighairi haqqin. Tidak pantas seorang hamba itu memiliki sifat apa? Sombong. Nah, Allah Jalla wa'ana lahu al-kibriya wa huwa al-kabirul muta'al. Karena Allah Jalla wa'ala itu memiliki sifat kibir, kibriya, li'anna hadha haq atau bihaq, memang ada dan itu dibenarkan. Wa amal 'abdu falaysa lahu haq fil kibriya. Adapun seorang hamba tidak pantas menyandang dirinya memiliki sifat al-kibir, kesombongan. Bahkan tidak pantas untuk menyaingi, menandingi Allah Azza wa Jalla. Kalau dia memiliki sifat kesombongan, sama saja ingin bersaing atau menandingi Allah Azza wa Jalla. Maka dari kita demikian pula pengagungan. Merasa dirinya itu ya ta'adham fi nafsi, dirinya itu paling mulia, paling agung. Wa yara'ana faqan nas, dirinya itu di atas yang lainnya. Tentunya hal ini bisa mendatangkan apa? Yaqdullahu alaihi, bisa mendatangkan kemurkaan Allah terhadapnya. Li anna al-'azama haqqun lillahi jalla wa ala, karena namanya al-'azama, pengagungan ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Fal insan yahqir nafsah, tentu harus berendah, harus tawadhu, tidak boleh apa merasa dirinya paling tinggi, paling mulia, paling agung. Ya dzalillah, sekalipun dia adalah raja di muka bumi ini. Wa kullama qawiya imanihi, tentunya orang yang dirinya itu kuat keimanannya, keilmuannya, justru dia akan zada tawadu, akan bertambah rasa tawadunya, merendahkan diri di hadapan Allah, dan dia juga akan mengetahui tentang keadaan dirinya, qadar nafsah, tidak akan merasa dia itu merasa kuat, merasa agung, merasa mulia, sombong. Nah, justru orang yang kuat keimanannya justru akan semakin tawadhu. Nah, orang yang tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan rafa Allah. Rafa Allah, Allah akan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Jadi fal adaw wal kibriya min khasa'is ar-rububiyyah. Namanya keagungan dan juga tadi sombong itu termasuk dari min khasa'is rububiyyah, kekhususan dari rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas ya, untuk menandingi rububiyyah Allah, baik itu dalam hal kesombongan ataupun pengagungan. Nah, walihada ja'alaha bimansilatir rida kama ja'ala al-'azam bimansilatil izar. Sampai di terangkan di sini seperti kedudukannya ar-rida dan juga al-izar. Nah, wal kibriya a'la minal azama. Kenapa dikatakan al kibriya itu lebih tinggi daripada al azama? Kesombongan itu lebih tinggi daripada tadi kemuliaan, pengagungan. Walihada ja'alha bimanzati rida. Karena tadi dikatakan dalam hadis dia seperti apa? Arida. Rida itu apa? Selendang. Ya. Yang sering di taruh di pundaknya. Kama jalal Allah min sitil izar. Adapun izar itu di bawah sarung. Maka dari sisi penempatannya arida yakun a'la, ya, di atas a'la al-badan, wal izar yakun asfal al-badan indan nas. Ketika dipakai oleh manusia. sebagaimana walihada kana syiar as-salawat wal adan wal ayan huwa at-takbir. Di antara syiar-syiar Islam itu salat, adan, id, itu semuanya dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi takbir, Allahu akbar min kulli syai, lebih besar dari segala hal. Jadi akbar min kulli syai. Fa'idha kulta Allah akbar, hana fi nazari wa fi nafsi kullu syai siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah kita katakan Allah akbar, berarti yang lain itu lebih rendah, lebih kecil. Nah, dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. As-salah la tasih illa takbiratul ihram fi istiftahiha. Nah, salat pun tidak akan sah kalau dia tidak diawal dengan takbiratul ihram, itu dengan pengucapan Allahu akbar, itu namanya takbiratul ihram, dan mengangkat kedua tangannya. Jadi di dalam hadis tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, di awal dengan takbir, di akhir dengan taslim, yaitu dengan salam. Jadi fa takbiratul ihram rukun, bahkan dimasukkan ke dalam rukun ya, min arkanis shalah. Jadi kalau rukun ditinggalkan dengan sengaja, berarti sholatnya tidak sah. Adapun kalau dia meninggalkan rukun ya, tidak sengaja, maka diulangi rakaat yang ketika dia tidak menjalankan rukun tersebut. Nah, adapun baqiyatut takbirat al-intiqal lil qiyam wa ruku' wa sujud adalah wajibah. Adapun ucapan takbir di dalam sholat selain di awal ya, ketika dia mau ruku, mau sujud, itu semuanya adalah takbiratul intiqal, hukumnya apa? Wajibah. Jadi kalau dia meninggalkan ya, dengan sengaja, maka sholatnya juga tidak sah atau batal. Namun apabila dia tidak sengaja, cukup sujud sahwi, tidak usah mengulang rakaat. Demikian juga azan ya, semuanya diawali dengan takbir, artinya menunjukkan ketinggian ya, al-kibriya dibandingkan apa? Al-azamah. Ini juga termasuk khasa'is ar-rububiyyah. Jadi awal ala ru'usil manabir wa ru'usil asyhad Allahu akbar ay min kulli syai. Ya, artinya ketika dia dalam keadaan azan itu diawali dengan takbir. Nah, kemudian juga al-a'yad, ketika hari Id, bahkan di malamnya sebelum malam Id, itu juga apa? Diawali dengan apa? Takbir, ya, bertakbir, bertahmid, bertasbih. Nah, bahkan ketika orang di dalam perjalanannya dan dia menaiki suatu tempat, maka mustahaban fil amkina al-aliyah kas-safa wal marwah, disunahkan untuk bertakbir. Apabila dalam keadaan turun, disunahkan untuk bertasbih, subhanallah, takbir matamah, Allahu akbar. Nah, keadaan apapun, ketika dia naik gunung, ketika kendaraannya naik ya, ataupun ketika dia naik pesawat dan sebagainya, dalam keadaan di atas, maka ucapkan apa? Takbir. Dan tentunya tidak diperbolehkan pula ya, merendahkan diri di hadapan manusia. Jadi farruku al-inhina yakunu lillahi azza wa jalla. Maka ketika kita merendahkan diri kita, nah, baik apa istilahnya, penghormatan itu jangan sampai nunduk. Karena kan kalau kita lewat itu sampai nunduk-nunduknya, itu tidak diperbolehkan. Itu yakunu lillah. Yang berhak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi dalam keadaan sujud. ketika dia menundukkan saja itu tidak diperbolehkan. Idza sara wajhaka asfala syamika fa innaka tanazzah. Tanazzah Allah jalla wa ala. Jadi ketika dia ruku, posisi ruku atau posisi agak nunduk, mungkin niatnya dalam keadaan apa? Untuk penghormatan. Walihada la yajuz al-inhina wala ar-ruku lil makhluk. La inhina at-tahiyya wala al-ghairi. Baik itu bentuknya penghormatan atau tidak. Banyak kan mungkin dalam keadaan nunduk, apa aja sih biasanya dalam keadaan nunduk? Apa aja? Permisi misalnya. Sambil nunduk ya. Itu enggak boleh. Ya. Paham? Biasanya yang sering orang-orang mana misalnya yang kalau lewat itu sampai nunduk-nunduk ya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, katakan Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi la yajuz al-inhina wala ruku lil makhluk, tidak diperbolehkan ketika kita membungkukkan ya, ataupun kepada orang yang lebih dewasa, apalagi istilahnya apa, sungkem ya. Paham ya? Mungkin kalau secara adat ini sangat baik, tapi kalau secara syariat itu tidak diperbolehkan. Paham? Ini min khasa'is apa? Ar-rububiyyah. Ya. Maka tidak berhak manusia siapapun ya, tidak boleh diberikan apa tadi untuk dalam keadaan penghormatan atau yang lainnya. Nah, ini faedah ya, agar kita selalu mewaspadai agar jangan sampai ya, kita tidak merasa ternyata itu adalah termasuk ya, minadzunub, termasuk dosa. Nah, jadi semua yang dilakukan baik keadaan ketika dia berkendara atau naik pesawat atau naik kapal disunahkan untuk membaca takbir ya. Apakah dia ketika naik apa? Yukabirullah idza raqiba dabbah ya, baik naik kendaraan, naik kuda, naik mobil, kapal, bakhirah, ta'irah, pesawat dan sebagainya. Fa in kabirullah, maka hendaklah dia itu bertakbir kepada Allah azza wa jalla. Wa ja'alakum minal fulki wal an'ama tarkabun litastaw 'ala dhuhuri thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum 'alayhi wa yaqul subhanalladzi sakharana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan apa? Al-fulk ya. Yaitu kapal, kemudian juga al-an'am, binatang ternak untuk ditunggangi. Kita soal duhuri ya, jadi semua hewan yang sudah ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa dimanfaatkan, bisa ditunggangi ya. Suma tadkuru ni'mat rabbikum, agar kamu senantiasa mengingat nikmat Allah, nikmat Rabb kalian ya. Bahkan mengatakan subhanalladzi, maksudnya Allah yang telah tadi menundukkan semuanya bagi kami. Nah, ini diantara ya, faedah ya, bahwasanya al-kibr itu min khasa'is apa? Min khasa'is ar-rubiyyah lillahi azza wa jalla. Tidak boleh kita merasa diri kita itu paling kuat, paling kaya dan sebagainya, sehingga diri kita ingin dihormati, merasa sombong bahwasanya manusia di bawah kita semuanya. Ya dan bila, maka tidak pantas Allah subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan apa? An-nar. Baik, nakutlah kata subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.